نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita melanjutkan kisah perang Badar, sebuah peperangan di mana Allah Jalla Jalaluh ingin mengumumkan kepada seluruh umat manusia, khususnya yang hidup pada masa itu, bahwa kebenaran walaupun ditindas, walaupun dikucilkan, walaupun diasingkan, walaupun disakiti, dipersulit, suatu saat kebenaran itu akan tampak. Kita melihat mentari, dia menerangi. Tapi terkadang ada hari-hari di siang hari kita tidak melihat matahari. Tapi bukan berarti matahari tidak ada. Ada awan yang menutupinya. Mungkin ada kabut tebal yang membuat sinar mentari tidak bisa menembus. Tapi ingat, mentari tetap ada. Di perang Badar ini, kita tahu bagaimana awal cerita terjadinya perang Badar, di mana Rasulullah SAW sejatinya hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy. Tapi ternyata yang dihadapi oleh umat Islam bukan kafilah dagang dengan 40 sampai 70 pengawal, tapi ternyata ada hampir 1000 pasukan perang dengan 600 unta yang ditunggangi, atau 700 bersama 100 ekor kuda, dan mereka orang-orang yang telah bersiap siaga untuk berperang, dikarenakan mereka telah mengenakan pakaian perang mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah ketika terjadi perubahan musuh, perubahan lawan. Karena mau tidak mau, para sahabat harus tahu, pasukan harus tahu bahwa yang dihadapi bukan kafilah dagang. Dan alhamdulillah 300 belasan semua siap untuk menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wasallam walaupun berat dan menakutkan. Tapi ahibati fillah, di barisan kaum musyrikin terjadi perselisihan. Tatkala mereka mendengarkan kafilah dagangnya sudah selamat, tapi sebagian besar mereka tetap ingin melanjutkan perang, khususnya Abu Jahal. Mereka ingin pamer kekuatan. Mau perang tak perang, yang penting kita sampai ke Badar, kata mereka. Di situ ada pasar tempat orang kumpul. Kita ingin mengumumkan kepada penduduk Jazirah Arab bahwa Quraisy ada. Mereka ingin 3 hari berada di Badar untuk berpesta ria, untuk bernyanyi, untuk berjoget-joget di antara mereka. Tapi yang terjadi tidak seperti yang mereka inginkan. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Baik, Pak Ustaz. Bismillah. Orang kafir Quraisy meneruskan perjalanan hingga mereka menduduki tempat yang paling tinggi dari lembah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berada di antara posisi kafir Quraisy dan pusat air dengan jarak tempuh yang dekat. Mulanya orang-orang musyrik menguasai air atas kaum muslimin. Kemudian pada malam harinya Allah menurunkan hujan yang lebat sekali. Hujan turun dengan derasnya di posisi orang musyrik sehingga menghalangi mereka untuk maju. Sedangkan di posisi kaum muslimin hujan gerimis. Allah menyucikan mereka dengannya dan meneguhkan telapak kaki mereka dengan semakin padatnya pasir yang mereka injak. Menguatkan hati dan tidak ada yang mencegah mereka untuk bergerak, lembah pun terairi. Sehingga orang-orang mukmin pun dapat minum, mengisi tempat minumnya dan memberi minum tunggangan mereka, serta mandi junub. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nuyazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih wa yuzhib ba'ankum ridzasy syaitani waliyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Subhanallah ya. Bagaimana Allah mengatur kita ini sebagai hambanya, hendaklah selalu menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Kita berusaha, kita berupaya, kita mengatur strategi, tapi ingat, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau berkehendak, serahkan sama Allah SWT. Orang-orang musyrikin menguasai air. Dan kita tahu air ini sumber kehidupan, sumber kekuatan. Tapi apa yang terjadi? Allah kirimkan hujan. Sehingga yang awalnya posisi umat Islam itu terhalangi dari air, dan awalnya orang-orang musyrikin menguasai air, tapi karena Allah turunkan hujan, orang-orang musyrikin berpindah dari tempat itu. Dan umat Islam bisa maju menuju ke arah air. Dan kita dapat menyaksikan bagaimana hujan yang turun kepada orang-orang musyrikin deras. Membuat mereka harus pindah. Dan hujan yang turun dengan jarak yang sangat dekat sekali. Ini urusannya lembah. Di atas lembah, lembah yang paling jauh yang dekat dengan lembah. Itu kuasa Allah SWT. Maka seharusnya kita mengambil pelajaran. Tugas kita hanya berusaha. Tugas kita berupaya. Sisanya serahkan sama Allah SWT. Bagaimana tanah yang dipijak oleh umat Islam. Yang awalnya pasir. Yang mudah terperosok. Jadi kokoh. Dan di tempat orang kafir. Yang awalnya kokoh. Jadi lembek. Dan bagaimana kelanjutannya. Ya, kalau dari awal sudah Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi umat Islam harus berusaha gitu. Kadang-kadang nunggu 13 tahun nunggu di Mekah. Tambah lagi ini tambah 2 tahun. Sabar. Barakallahu fiikum. Nah, dilanjutkan. Pasukan muslimin terus bergerak hingga berada pada posisi sumber air Badar. Mereka pun turun, kemudian Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ini posisi yang diilhamkan oleh Allah kepadamu? Padahal tempat ini kita tidak bisa maju maupun ataupun mundur. Ataukah ini merupakan pendapatmu sebagai siasat dan taktik perang?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah pendapatku." Kemudian Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, ini bukanlah lokasi yang tepat. Pergilah bersama beberapa orang hingga kita sampai lebih dekat dengan sumber air. Lalu kita singgah di sana. Kemudian kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam, lalu kita isi air. Kemudian kita perangi mereka, sehingga kita dapat minum dan mereka tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau benar-benar telah memberikan pendapatmu." Maka dilakukanlah apa yang diarahkan oleh Hubab. Masya Allah, jemaah. Kita lihat bagaimana adabnya sahabat. Mereka tidak melampaui posisi mereka. Ketika Nabi singgah di satu tempat yang menurut Hubab gak cocok ini, tempat ini. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah tempat ini adalah tempat yang sudah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Hubab bertanya itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bal huwa ar-ra'i, enggak, ini hanya ide, hanya gagasan. Wal harb wal makidah, dan urusan perang ini ya perlu strategi, perlu siasat. Maka akhirnya Hubab baru mengatakan, enggak ya Rasul, enggak tepat kalau kita di sini. Enggak tepat. Kenapa tidak tepat? Nih, bagi orang-orang yang kadangkala dia menyanggah sebuah pendapat karena menurut dia tidak tepat, tolong berikan alasan dengan cara yang baik. Hubab mengatakan, kenapa tidak tepat? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kita harus berada di tempat yang dekat dengan air. Kita singgah di sana, kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam, sehingga ketika terjadi peperangan, kita bisa minum dan mereka tidak bisa minum. Nabi alaihissalatu wassalam, ini nih gagasan yang bagus, ide yang bagus. Terkadang ada sebagian orang yang mempertahankan pendapatnya karena itu pendapat dia ya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau penghulunya para nabi, yang paling mulia di kalangan umat Islam, masih mendengarkan pendapat. Apalagi kalau pendapat itu berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa diterima. Tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah. Dan strategi yang diusulkan oleh Hubab dilakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali tempat-tempat air ya, sehingga air itu bisa ditaruh di sana. Soalnya kalau masih harus gali di sumur akan kesulitan. Tapi kalau dibikin seperti kolam-kolam sehingga mereka bisa minum dengan nyaman, hewan ternak mereka bisa minum, dan mereka bisa memerangi orang-orang musyrikin dengan lebih semangat lagi. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Sa'ad ibn Mu'adz berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, tidakkah kamu perlu membangun kemah khusus untuk tempat peristirahatanmu, menyiapkan hewan kendaraanmu, dan kemudian kita baru menyerang musuh kita? Sungguh, seandainya Allah memberikan kemenangan dan kejayaan kepada kita atas musuh-musuh kami, maka itulah yang kami inginkan. Namun, bila kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, maka engkau sudah siap untuk menyelamatkan diri dan menemui kaum kita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kaum yang menantimu di tanah air kita, dan kecintaan mereka terhadapmu lebih besar dari kami. Sehingga bila mereka mendengar bahwa engkau berperang, niscaya mereka pun tidak akan tinggal diam. Allah pasti akan melindungimu dengan mereka, sebab mereka pasti akan memberimu pertimbangan dan senantiasa berjuang di belakangmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyepakati usulan Sa'ad tersebut. Nabi memuji Sa'ad dan mendoakan kebaikan. Kemudian didirikanlah sebuah bangunan untuk Rasulullah di sekitar anak bukit di medan pertempuran dan bersama Mu'adz serta Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdiri di pintu tandu dengan pedang terhunus. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninjau pedang medan peperangan seraya menunjuk tempat-tempat tertentu. Ini tempat matinya si fulan, di sini tewasnya si fulan. Dan apa yang beliau katakan itu tidak satu pun yang meleset dengan kejadian yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita melihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka tidak tahu jemaah besok akan menang atau kalah. Enggak tahu. Mereka yakin dengan pertolongan Allah. Tapi boleh jadi pertolongan Allah itu bukan pada saat ini. Mungkin di peperangan selanjutnya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mempersiapkan diri. Berkata kepada Nabi SAW dengan yang baru saja kita baca, kalau kalah, engkau bisa ke Madinah. Dan di sana ada orang-orang yang siap melindungimu, Yang sebenarnya kalau mereka dengar engkau perang, mereka gak ada satupun yang tidak ikut perang. Tapi karena keberangkatan Nabi SAW bukan untuk perang sebenarnya, maka Nabi SAW memuji saat dibangun tuh tenda di tempat yang agak tinggi, sehingga Rasulullah SAW bisa melihat jalannya peperangan. Dan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ontanya sudah siap, beliau ke kota Madinah. Tatkala kita membaca kisah ini, kita tidak terlalu tegang, karena kita sudah tahu endingnya itu kemenangan umat Islam. Tapi bisa dibayangkan bagaimana kondisi para sahabat pada waktu itu. Dengan jumlah yang sedikit, dengan persenjataan yang tidak lengkap, kemudian musuh yang dihadapi jumlahnya berlipat-lipat ganda. Persenjataan mereka lebih lengkap, kendaraan mereka banyak. Maka benar-benar para sahabat itu khawatir. Enggak ada yang bersantai ria. Yang mengaku menang kita udah enggak ada. Karena mereka tahu ada yang menang, ada yang kalah. Tapi sejatinya buat umat Islam, dia tewas di medan perang atau dia pulang membawa harta rampasan perang, ya kurang lebih enggak berbeda. Tapi yang mereka takutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Pada malam peperangan, malam 17 Ramadan, tepatnya pada malam Jumat, kaum muslimin mengantuk dan mereka pun tidur. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami tidak memiliki kuda pada saat perang, pada saat perang Badar, kecuali yang kurus dan lemah. Pada malamnya kami semua tidur kecuali Taib. Ini terjemahan yang sangat kurang tepat, jemaah. Kami tidak memiliki kuda, bukan kuda, faris. Faros itu kuda, faris ini penunggang kuda. Kami tidak ada di antara kami yang menunggangi kuda pada hari Badar itu, kecuali Miqdad. Al-Miqdad ibn al-Aswad, satu. Ada riwayat dua, tapi yang sahih, Al-Miqdad ibn Aswad. Sedangkan di terjemahannya ditulis, memiliki kami tidak memiliki kuda pada saat perang Badar kecuali yang kurus dan lemah. Yang benar, tidak ada di antara kami yang menunggangi kuda kecuali Al-Miqdad. Baik. Saya akan dibaca lagi. Ya. Kami tidak memiliki kami tidak menunggang kuda. Tidak pada saat ada perang. Di antara kami yang menunggangi kuda. Tidak ada di antara kami yang menunggangi kuda pada saat perang Badar kecuali Al-Miqdad. Miqdad, ya, Al-Miqdad. Ya. Pada malamnya kami semua tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sholat di bawah pohon sampai pagi. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bulan Ramadan. Malam Jumat. Kondisinya menegangkan. Orang itu kalau tegang gak bisa tidur. Dia akan berbalik ke kanan, ke kiri. Gak tidur. Tapi subhanallah, pada malam itu Allah Azza wa Jal memberikan kantuk kepada umat Islam. Sampai ada yang jatuh pedang dari tangannya. Mereka ngantuk, tidur mereka. Dan kita tahu tidur ini juga merupakan kekuatan. Orang kalau lama gak tidur, lemes badannya. Gak bisa konsentrasi. Gak bisa bekerja. Karena ngantuk dia. Maka subhanallah, pada malam itu Allah bikin umat Islam, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi jemaah. Kita membaca kisahnya udah dapat ceritanya, selesai. Tapi malam itu Rasulullah SAW benar-benar terus berdoa memohon kepada Allah SWT. Beliau sholat sampai subuh. Nah, lanjutkan. Imam bin Rukhdoh al-Ghifari diutus kepada orang-orang Quraisy untuk membagikan hadiah. Kemudian berkata, jika kalian suka, maka kami akan mempersiapkan pedang dan pasukan. Niscaya akan kami lakukan. Oleh karena itu, mereka mengutusnya dan anaknya agar menyambung silaturahmi. Dan aku telah melaksanakan apa yang ditugaskan, maka demi umurku, kalaulah kami meneruskan peperangan dengan siapa saja, maka kami tidak akan lemah sedikit pun. Tetapi jika kita memerangi Allah sebagaimana keyakinan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melawannya. Barakallahu fikum. Taib. Di sini ada beberapa kata yang perlu diperbaiki. Imam bin Rukhdah al-Ghifari mengutus, bukan dia diutus. Dia mengutus kepada orang-orang Quraisy. Kita tahu di Badar itu banyak Bani Ghifar tinggal di sana. Imam mengirimkan kepada orang Quraisy jazair. Bisa jadi onta-onta sesembelihan yang dikirimkan kepada mereka bersama anaknya. Jadi ini Imam bin Rukhdah ini mengutus anaknya kepada orang-orang Quraisy untuk membagikan, untuk memberikan hadiah kepada mereka. Bentuknya boleh jadi sesembelihan buat mereka. Jadi apa istilahnya kalau sekarang perang itu, makanan itu holistik ya, apa logistik ya. Jadi Imam bin Rukhdah ini kirim logistik sama anaknya kepada orang-orang Quraisy. Lalu anaknya mengatakan kepada orang Quraisy, jika kalian suka, maka kami akan persiapkan pedang dan pasukan. Artinya kalau kalian mau logistik tadi, kita kalau mau persenjataan, kita juga kirimkan buat kalian dan juga pasukan. Baik, kami akan lakukan itu. Akhirnya orang Quraisy kirim orang untuk menyupai Ghifar bersama anaknya. Ini terjemahannya. Oleh karena itu mereka mengutusnya dan anaknya agar menyambung silaturahim. Ini terjemahan jemaah. Setelah itu orang Quraisy mengutus orang bersama anaknya menjumpai Imam bin Rukhdah. Apa katanya? An wasalatka rahim. Waqad qadaita alladhi alaik. Ya, engkau sudah menyambung rahim, silaturahim, dan engkau telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban buat engkau. Kemudian dia bersumpah demi umurku, kalau kami meneruskan. Ini meneruskan diganti jamaah. Kalau kami memerangi manusia, maka tidak ada kelemahan di diri kami dalam melawan mereka. Kalau kami memerangi manusia, maka tidak ada kelemahan di diri kami untuk melawan mereka. Tetapi jika kita memerangi Allah sebagaimana keyakinan Muhammad, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melawannya. Jadi orang-orang Quraisy ini merasa yang dia perangi ini manusia biasa, padahal mereka sedang memerangi agama Allah Azza wa Jalla. Mereka sedang memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dapat kita lihat bagaimana Imam membantu Quraisy, menawarkan tawaran logistik kepada Quraisy, pasukan dan juga senjata. Quraisy mengatakan enggak perlu. Karena kalau manusia jumlah kita udah lebih banyak, kita bisa menyelesaikan mereka. Tapi kalau memerangi Allah, ya gak ada gunanya. Mau ditambah logistik, mau ditambah persenjataan, gak ada gunanya. Subhanallah. Baik, dilanjutkan. Orang kafir mengutus Umair bin Wahab al-Jumhi. Oleh karena itu... Al-Jumahi ya, al-Jumahi. Orang-orang kafir mengutus Umair bin Wahab al-Jumahi. Oleh karena itu, mereka pun berkata kepadanya, coba tebak berapa jumlah pasukan Muhammad. Kemudian dia berkeliling dengan kudanya di sekeliling bala tentara. Umair berkata kembali kepada mereka dan berkata, sekitar 300 orang, bahkan lebih dari itu sedikit, atau bahkan kurang dari itu. Nah, akan jadi kurang lebih 300 orang, itu mungkin terjemahannya. Ya, lanjutkan. Akan tetapi izinkan saya melihat kaum itu lebih dekat. Maka ia pun turun ke lembah sampai jauh, tapi tidak melihat apapun. Kemudian ia pun... Ini perlu diperbaiki. Izinkan saya melihat kaum itu lebih dekat. Bukan. Jadi izinkan saya untuk mengintai apakah mereka punya pasukan tersembunyi ya, atau mereka punya pasukan tambahan. Itu yang hendak dilihat oleh Umair. Baik, lanjutkan. Maka ia pun turun ke lembah sampai jauh, tapi tidak melihat apapun. Kemudian ia pun kembali kepada mereka, seraya berkata, aku tidak melihat apapun, wahai orang-orang Quraisy, kecuali bala yang membawa kepada kematian. Daratan Tasrib sebagai lembah kematian yang nyata. Mereka nah, bukan adalah daratan ya, ini diperbaikin. Nawadih Yathrib itu onta-onta untuk penyiram air ya, dari Yathrib. Yang dilihat itu onta-onta dari Yathrib. Nah, sebagai lembah kematian yang nyata. Mahmal, pembawa kematian yang nyata. Nah, sebagai pembawa kematian yang lembahnya yang diganti pembawa. Iya, diganti. Nah, onta-onta aku Yathrib. Tidak, iya, lanjutkan. Aku tidak melihat apapun, wahai orang-orang Quraisy, kecuali bala yang membawa kepada kematian. Onta-onta penyiram air dari Tasrib sebagai pembawa kematian yang nyata. Mereka adalah kaum yang tidak punya tujuan selain menggantungkan hidupnya kepada pedang. Demi Allah, aku tidak melihat akan dibunuh salah seorang dari mereka, kecuali mereka mampu membunuh salah seorang di antara kalian. Jika salah seorang dari mereka terbunuh, maka mereka akan membalas dan tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah itu. Sekarang terserah apa pendapat kalian. Ya, ini terjemahannya juga perlu diperbaiki. Jika salah seorang dari mereka terbunuh, maka mereka akan membalas. Tunggu sebentar. Demi Allah, aku tidak melihat akan dibunuh salah seorang dari mereka, kecuali mereka membunuh salah seorang di antara kalian. Apabila mereka melakukan itu terhadap kalian, maka tidak ada kehidupan, tidak ada baiknya dalam kehidupan ini. Maka tidak ada kebaikan dalam kehidupan ini. Apa maksudnya? Umair melihat, oke, secara jumlah orang musyrikin lebih banyak. Secara persenjataan mereka lebih lengkap. Tapi secara semangat, secara tekad, maka kata Umair, tuh kalau jumlahnya 300, gak akan terbunuh di antara mereka kecuali membunuh sejumlah mereka. Artinya 300 akan bunuh 300. Kalau mati 300 dari orang-orang Quraisy dan juga mereka mati 300, apa katanya Umair? Dia mengatakan, "Fama fil aishi khairun ba'da dzalika." Tak ada baiknya hidup setelah itu. Kalau itu terjadi tadi. 300 bunuh 300. Artinya mati 300 mati 300. Akhirnya Umair hanya bisa memberikan pendapatnya, dia mengatakan, Sekarang terserah apa pendapat kalian. Baik, lanjutkan. Kala Hakim bin Hizam mendengar hal itu, ia pun menuju ke kerumunan. Kemudian ia mendatangi bin Rabi'ah dan mengajaknya agar kembali seraya berkata, "Hai Abul Walid, engkau adalah pembesar Quraisy sekaligus pemimpin mereka yang sangat setia. Apakah ada suatu perkara yang senantiasa kamu ingat kebaikannya sampai akhir masa?" Ia pun bertanya, "Apakah itu wahai Hakim?" Sebelumnya, apakah ada suatu perkara yang senantiasa kamu ingat kebaikan sampai akhir masa? Yang betul, apakah engkau mau dikenang kebaikanmu sampai akhir masa? Apakah engkau mau dikenang kebaikanmu hingga akhir masa? Ia pun bertanya, apakah itu wahai Hakim? Hakim pun menjawab, kembalilah kepada kaummu dan ambil alihlah posisi sahabat setiamu Amru bin Al-Hadromi. Ia pun menjawab, baiklah, dan engkau menjadi saksi apa yang aku lakukan, bahwa dia adalah sahabat setiaku atas apa yang menimpa diri dan hartanya. Kemudian datanglah Ibnu Hanzalah Abu Jahal seraya berkata, sesungguhnya aku tidak takut peperangan. Utbah berpidato di hadapan manusia dan berkata, wahai sekalian kaum Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, jika sampai kalian mencederai Muhammad, maka setiap orang dari mereka akan melihat setiap di antara kalian dengan pandangan kebencian seperti seseorang yang telah membunuh anak pamannya atau seorang yang membunuh seseorang dari keluarganya. Maka pulanglah kalian dan janganlah kalian berada di antara Muhammad dan jangan pula kalian berada di antara golongan orang-orang Arab. Jika mereka mencederainya, maka itulah yang kalian inginkan dan jika tidak, sebaliknya mereka akan berteman dengan kalian dan kalian tidak akan dapat memalingkan mereka dari apa yang kalian inginkan. Sesungguhnya aku melihat kaum-kaum yang keras pendirian. Kalian tidak akan dapat menyamai mereka dan pada kalian pun tidak ada kelebihan. Wahai kaumku, catatlah hal itu di kepalaku dan katakanlah, Utbah penakut, padahal kalian mengetahui bahwa aku bukanlah orang yang paling penakut di antara kalian. Barakallahu fik. Baik. Ini usaha Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini sepupunya atau keponakannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu dia masih kafir. Dia enggak ingin terjadi peperangan, jemaah. Dan orang-orang Quraisy ini juga kebingungan. Kenapa? Karena mereka akan berperang sama saudara mereka sendiri. Dengan anak pamannya, dengan keponakannya, dengan pamannya sendiri. Maka Utbah menawarkan kepada Hakim bin Hizam, menawarkan kepada Utbah untuk bawa balik. Akhirnya Utbah berceramah. Dia mengatakan, ya di sini terjemahannya, kemudian datanglah ini diperbaiki. Kemudian datangilah Ibnul Hanzaliyah, yakni Abu Jahal. Taib. Kemudian datangilah Ibnul Hanzaliyah, yakni Abu Jahal. Fa inni la akhsha an yashur amruna saghairahu. Yang aku khawatirkan yang dapat merusak urusan manusia ini, yang dapat memecah belah urusan manusia ini cuma dia. Jadi Utbah minta kepada Hakim untuk mendatangi Abu Jahal. Karena yang dikhawatirkan dari semua orang itu, ingat bahwa saya enggak ada pemerintahan di Mekah. yang ada pemimpin kabilah-kabilah. Semua punya posisi di kabilahnya. Utbah mengatakan, yang aku khawatirkan cuma yang dapat merusak urusan orang ini Abu Jahal. Engkau datangin dia nantinya. Jadi sesungguhnya aku tidak takut peperangan ini dihapus ya. Kemudian Utbah berpidato di hadapan manusia. Ya kabilah dia. Kita tahu kan orang musyrik ini punya kabilah-kabilah sendiri. Di hadapan kaumnya, dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, innakum wallahi ma tasna'una bi an talqaw Muhammadan wa ashabahu syai'an. Apa yang dapat kalian perbuat ketika kalian berjumpa memerangi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya? Wallahi la in asabtumuhu, kalau kalian menang, ini demi Allah, jika sampai kalian mencederai Muhammad, mengenai Muhammad SAW, maka setiap orang dari mereka, la yazalur rajulu yanduru fi wajhihi rajulun yakrahu an-nadhar ilaih. Maksudnya demi Allah, maka setiap orang dari mereka akan melihat setiap di antara kalian dengan pandangan kebencian. Ya, mereka akan saling membenci, kan? Engkau yang bunuh itu. Qatala ibna ammi. Seperti seorang yang telah membunuh anak pamannya, atau seorang yang membunuh ibna khalih, yang membunuh anak bibinya, atau rajulan min ashiratih, atau membunuh dari kerabatnya sendiri, dari kabilah dia. Farji'u, maka pulanglah kalian. Dan janganlah kalian berada di antara Muhammad. Farji'u wa khallu baina Muhammadin wa sa'iril Arab. Maka pulanglah kalian dan tinggalkan Muhammad. Biarkan Muhammad berada bersama orang-orang Arab. Artinya permintaan Quraisy, enggak usah ngurusin Muhammad SAW. Udah, kita enggak usah ngurusin Muhammad SAW. Itu yang ditawarkan oleh Utbah. Fa in asabuhu fadzalika alladhi aradtu. Jika mereka mencederainya, yakni sampai berhasil membunuh Muhammad SAW, maka itulah yang kalian inginkan. Artinya yang membunuh Muhammad SAW bukan kalian. Jadi tidak terjadi perang saudara. Yang terjadi Nabi Muhammad SAW bersama kaumnya perang sama bangsa Arab yang lain. Kalau nanti Nabi Muhammad SAW mati, ya udah, kalian kan mau itu. Tapi bukan kalian yang membunuh gitu. Wa in kana ghaira dhalik alfaakum wa lam ta'ridu minhuma turidu. Di sini disebutkan kalau yang terjadi sebaliknya, artinya Muhammad SAW ya akan bersahabat sama kalian. Dan kalian tidak kehilangan sesuatu apapun. Maka di sini kemudian Utbah mengatakan, inni ara aqwaman mustamitatan. Sesungguhnya aku melihat kaum-kaum yang keras pendiriannya. Ya, mustamita, ini yang siap mati. Yang keras pendiriannya, yang siap mati. La tasiruna ilaihim wa fikum khair. Kalian tidak akan dapat sampai kepada mereka, sedangkan di antara kalian masih ada kebaikan. Jadi bukan tidak dapat menyamai mereka, tapi tidak dapat sampai kepada mereka, sedangkan wa fikum khair, di dalam kalian ada kebaikan. Ya kaum, iksubu hal yaum biraksi. Wahai kaum, catatlah hal itu dan ikatkan di kepalaku. Maksudnya apa? Kan ini mau pulang perang. Mau meninggalkan medan perang. Utbah mengatakan, wahai kaum, iksubu hal yaum biraksi. Ikatkan di kepalaku. Wa qulu jabuna Utbah. Katakan Utbah pengecut. Padahal kalian tahu bahwa aku bukan orang yang pengecut di antara kalian. Artinya Utbah benar-benar berusaha membawa pulang kaumnya. Dan mereka tahu dengan kedudukan Utbah di kalangan Quraisy. Tapi Utbah menjalankan tugasnya. Tidak kepingin mereka perang jam. Tinggal Hakim bin Hizam melanjutkan tugasnya untuk ngomong sama Ibn Hamdaliyah, yakni Abu Jahal. Baik, dilanjutkan. Hakim berkata, aku pun pergi dan mendatangi Abu Jahal. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya Utbah telah mengutusku kepadamu dengan ini dan itu. Maka ia pun berkata, hembuskanlah, demi Tuhan, Muhammad telah menyihirnya ketika ia melihatnya dan sahabat-sahabatnya. Hal ini tidak boleh terjadi. Demi Tuhan, kita tidak boleh kembali kepada Tuhan menentukan apa yang terjadi antara kita dan Muhammad. Kemudian Hakim di sini ucapan hembuskanlah dirubah. Diganti intafakh. Intafakh itu kembung. Kembung maksudnya? Kembung ya. Orang biasanya kalau disihir itu yang perutnya jadi apa? Jadi besar ya. Didukuni seperti itu. Jadi bengkak, bengkak. Intafakh itu lebih seperti orang ditiup ya. Seperti orang yang ditiup. Nah. Taib. Dilanjutkan. Kemudian Hakim diutus kepada Amir bin Al-Hadromi dan mengatakan padanya, ambillah pedangmu. Kemudian Amir pun pergi ke kerumunan manusia sambil berteriak dan memprovokasi orang-orang sehingga berkecamuklah perang dan merusak pandangan orang-orang terhadap ajakan Utbah. Barakallahu fikum. Tapi di sini ada yang perlu diperbaikin. Kemudian Hakim diutus kepada Amir bin Hadramin, bukan Hakim yang diutus. Karena Hakim enggak setuju dengan peperangan itu. Hakim bin Hizam enggak setuju. Mana mungkin dia mau diutus sama Abu Jahal ya? Jadi kemudian Abu Jahal mengirim orang untuk menjumpai Amir bin Hadromi. Apa dikatakan kepada Amir? Faqala lahu unshud khafratak wa maqtala akhik. Dia mengatakan, teriakan. Khafratak ini bisa jadi kesalahan yang dilakukan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh orang Quraisy atau orang Islam kepada dia, wa maqtala akhi, dan terbunuhnya saudara. Artinya dia memprovokasi orang dengan menyebutkan bahwasanya aku ini orang yang dizalimi gitu. Jadi tidak ada ucapan ambil pedangmu, ini dilepas. Faqama Amir. Kemudian Amir pun pergi ke kerumunan manusia. Fakashafa an istih. Ini jahiliyah coba. Amir berangkat ke tengah-tengah orang-orang lagi kumpul, kemudian dia maaf membuka pantatnya. Dibuka sama dia, ditunjukkan kepada orang. Ini sebagai bentuk provokasi. Thumma saraha wa amra wa amra. Kemudian dia teriak menyebut-nyebut nama saudaranya yang dibunuh, yang terbunuh. Mungkin terbunuh sama umat Islam. Maka dia mengatakan wa amra wa amra. Dia teriak-teriak. Sehingga ketika dengar itu, ya muncullah fanatisme kepada kelompok, kepada kabilah. Akhirnya rusak urusan manusia dan mereka lupa dengan ajakan Utbah. Jadi tolong diperbaiki tadi terjemahannya. Taib. Fahamiyatul harb. Akhirnya mereka panas. Ini belum perang, belum masih. Tapi udah panas mereka. Udah gak bisa lagi. Jadi orang kalau sudah panas itu mau didinginkan butuh waktu. Jadi kita lihat bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal tidak menjumpai Utbah. Karena Abu Jahal dengan Utbah sepadanlah dia. Maka Abu Jahal berpikir bagaimana sekarang memprovokasi orang-orang yang di bawah. Karena kalau Utbah gak bisa diprovokasi. Jadi kita selalu melihat provokasi itu kepada orang-orang bawahan. Dan kita lihat bagaimana Abu Jahal mengirim orang kepada Amir ibn al-Hadrami yang salah satu bukan tokoh dari Quraisy, bukan. Tapi dia mampu untuk memprovokasi orang-orang yang bawahan-bawahan itu, sehingga disebutkan orang lupa akhirnya dengan ajakan Utbah untuk pulang sudah. Kita jangan sampai akhirnya menyesal selama-lamanya karena yang dibunuh adalah saudaranya sendiri. Barakallahu fikum. Taif, lanjutkan. Pada subuh Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan sahabat-sahabatnya. Kemudian Utbah bin Robi'ah yang berbaris di antara saudaranya Syaibah dan anaknya Al-Walid bin Utbah keluar dari barisan musyrikin dan mengajak untuk perang tanding. Kemudian majulah beberapa pemuda dari golongan Ansor seperti Auf dan Mu'ad yang keduanya merupakan anak dari Al-Haris dan Abdullah bin Rawaha. Mereka bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah pemuda Ansor. Mereka pun berkata, kami tidak memerlukan kalian. Kemudian salah seorang di antara mereka berseru, wahai Muhammad, keluarkan prajurit yang seimbang dengan kami. Selanjutnya Nabi SAW memanggil, majulah wahai Ubaidah bin Al-Harith, majulah wahai Hamzah, majulah wahai Ali. Maka tatkala salah seorang dari mereka mendekat, musyrikin pun menanyakan, siapakah kalian? Setiap dari mereka pun menyebutkan namanya. Ini diperbaiki ketika, subhanallah. Maka tatkala salah seorang dari mereka mendekat, bukan salah seorang, ketika semuanya telah mendekat ya, semuanya. Ubaidah bin Harith ini ibn Abdul Muttalib. Jadi Ubaidah bin Harith ini sepupu sama Ali bin Abi Thalib. Harith ini pamannya Nabi SAW. Baik, lanjutkan. Majulah wahai Ali, maka tatkala semua dari mereka mendekat, musyrikin pun menanyakan, siapakah kalian? Setiap dari mereka pun menyebutkan namanya. Musyrikin pun bertanya, ini baru lawan yang seimbang. Akhirnya Ubaidah, yang paling tua di antara mereka, melawan Utbah, Hamzah melawan Syaibah, sedangkan Ali melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali pun akhirnya membunuh kedua lawannya. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Ubaidah yang terkena dua tusukan. Ali dan Hamzah pun bergegas untuk menolong Ubaidah untuk membunuh musuhnya. Pada saat berperangnya dua kubu inilah, turun firman Allah Ta'ala, Adzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Quran surat Al-Hajj ayat 19. Ahibati fillah. Kita lihat ya. Utbah ibn Rabi'ah yang sejatinya dia kemarin tidak menginginkan peperangan. Tapi karena ada provokasi, dia pun jadi panas juga. Akalnya hilang. Bahkan Utbah menjadi orang yang pertama kali keluar untuk perang tanding. Mereka ingin pujian, mereka ingin sanjungan. Dan Utbah dikenal sebagai orang yang pemberani. Utbah keluar bersama saudaranya dan bersama anaknya. Jadi kita lihat apa yang dikhawatirkan oleh Hakim bin Hizam. Akan terbunuh saudara yang terbunuh nanti. Ini bapak, anak, saudara. Dan mereka ketika mau perang sama orang-orang Ansar, mereka gak mau. Enggak. Keluarkan yang sepadan sama kita. Yang dikeluarkan siapa? Keluarganya Nabi SAW. Pamannya Nabi Hamzah, sepupunya Nabi Ali, dan Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Ubaidah sudah tua, melawan Utbah yang juga sudah tua sebenarnya. Jadi mereka, Utbah ini sudah di atas 50 tahun umurnya ketika itu. Mungkin juga sudah 60 tahun ya. Mereka sudah tua. Dan Ali dapat mengalahkan Al-Walid, Hamzah dapat mengalahkan saudaranya Utbah ya. Syaibah ibn Rabi'ah. Tinggal Ubaidah ini bukan terkena tusukan, ya mungkin terkena sabetan pedang dua kali oleh Utbah, tapi akhirnya Ali dan Hamzah membantu Ubaidah dan berhasil membunuh Utbah bin Rabi'ah. Orang-orang musyrikin melihat jagoan mereka tewas. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib bersama Hamzah membawa balik Ubaidah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa sih yang membuat mereka perang? Harta. Mereka sedang memperebutkan harta. Mereka sedang memperebutkan wanita. Tahta. Mereka sedang bertengkar dalam masalah Tuhan mereka. Umat Islam mengatakan La ilaha illallah. Orang musyrikin mengatakan Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu jadi satu? Baik, dilanjutkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan barisan sahabat-sahabatnya, beliau lewat di depan Sawad bin Ghosiyah yang keluar dari barisan. Lalu beliau memukul perutnya dengan tongkat seraya berkata, "Luruskan wahai Sawad." Sawad pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah padahal engkau diutus untuk kebenaran dan keadilan. Sekarang biarlah aku membalas atas perbuatanmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuka perutnya untuk dibalas seraya berkata, "Balaslah." Maka Sawad pun memeluk dan mencium perut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan ini, wahai Sawad?" Ia menjawab, "Bukan. Wahai Rasul." Diperbaiki terjemahannya. Ya. Mengapa engkau melakukan ini, wahai Sawad? Atau apa yang mendorongmu untuk melakukan ini? Apa yang mendorongmu untuk melakukan ini? Nah. Apa yang mendorongmu untuk melakukan ini, wahai Sawad? Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah melihat ini adalah bukti kesetiaanku." Nah, diperbaiki. "Ya Rasulullah, hadhara ma tara." Wahai Rasulullah, engkau telah melihat apa yang akan terjadi. Yakni tempat perang ini, jemaah. Ya. Aku ingin. Jadi bukan bukti kesetiaanku, engkau telah melihat apa yang akan terjadi, yakni peperangan ini maksudnya. Nah. "Wahai Rasulullah, engkau telah melihat apa yang akan terjadi berupa tempat perang. Aku ingin pada akhir masa hidupku, kulitku dan kulitmu bersentuhan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun doakannya dengan kebaikan. Barakallah. Orang-orang. Ya jemaah. Ini salah satu kejadiannya yang menunjukkan bagaimana kesiapan para sahabat untuk mati. Dia bukan ingin minta kisos dari Nabi SAW, tapi dia ingin bersentuhan sama Nabi SAW. Maka Nabi pun memberikan hal itu kepada Sawad. Tapi Nabi gak tahu kalau Sawad mau mencium perut Nabi dan memeluknya. Yang tahu Nabi SAW udah keadilan ditegakkan. Dan bagaimana Nabi SAW tetap menegakkan keadilan. Kalau ternyata yang Nabi lakukan menyakiti Sawad gitu. Maksudnya Nabi untuk membuat Sawad mundur sebenarnya. Sehingga dia lurus barisan. Barakallahu fikum. Nah. Saling berperang antara satu sama lain. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ini orang-orang saling berperang mungkin diperbaiki. Belum berperang tapi ya. Jadi orang-orang saling merangsek ya. Dan satu sama lain saling mendekat. Jadi mereka masih, pasukan masih bergerak gitu ya. Mereka saling merangsek ke depan dan saling mendekat. Satu sama orang-orang. Ya. Orang-orang saling merangsek dan saling mendekat satu sama lain. Ya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Tuhannya untuk memberikan pertolongan yang dijanjikannya. Ya Allah, jika Engkau hancurkan golong yang ini, niscaya tidak ada lagi yang akan menyembah-Mu di muka bumi ini. Kemudian Abu Bakar menyapa, "Wahai Rasulullah, cukuplah apa yang telah Kau minta kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia akan memberikan apa yang telah dijanjikannya kepadamu." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertidur, kemudian terbangun dengan tersenyum dan berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pasukan itu akan dilumatkan dan lari ke belakang. Bergembiralah karena pertolongan Allah telah datang. Ini Jibril memegang kendali kuda dan menungganginya." Kemudian beliau turun dari atas bukit sambil membaca, "Sayuh zamul khom'u wayuwalu al-jam'u." Sayuh zamul jam'u. Sayuh zamul jam'u wa yuwallunat dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Barakallahu fikum. Taib, ini mungkin perlu ada yang diperbaiki ya. Bukan bukit ya, tapi arish. Arish itu yang kemarin dibangunkan Nabi seperti tenda di tempat yang di atas. Nabi keluar dari sana, bukan keluar dari bukit, tapi keluar dari dalam arish beliau, dalam tenda mungkin tempat tinggal beliau, sambil beliau membaca sayul zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kemudian di sini disebutkan bahwa Nabi sempat tertidur. Jadi sebentar, sinah itu bukan tidur ya, tapi ngantuk. Apa orang kadang-kala hilang ya. Dia lagi, orang kalau lagi nyetir mobil, kadang-kala ngantuk, kemudian dia bangun lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak lama tidurnya Nabi SAW, kemudian beliau bangun ya. Dan kita juga melihat bagaimana doa Nabi SAW. Beliau gak main-main berdoanya. Cuman. Beliau juga gak sebersantai ria. Nah, beliau yakin beliau utusan Allah. Beliau yakin Allah akan menolongnya. Tapi beliau harus berjuang. Dan harus ada yang dikorbankan dalam perjuangan ini. Semalam Nabi SAW sudah tidak tidur. Beliau sholat ketika para sahabat tidur. Dan di pagi harinya beliau melanjutkan dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di beberapa riwayat disebutkan Nabi angkat tangan sampai selendangnya jatuh. Beliau mengatakan, "Allahumma in tuhlak hadhil isaba min ahli al-iman al-yawm fala tu'bad fil ardi abadan." Kalau ini kalah nih orang-orang beriman ini, hari ini engkau enggak akan disembah lagi di muka bumi ini selama-lamanya. Itu Abu Bakar sibuk mengembalikan selendang Nabi ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh lagi, dikembalikan lagi. Beliau benar-benar meminta kepada Allah Azza wa Jal. Karena Abu Bakar kesian, maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, cukup udah Rasulullah. Allah pasti mengabulkan doamu. Allah pasti menepati janji." Setelah itu Nabi ngantuk dikit, ya tertidur sedikit. Lalu beliau bangun dalam kondisi tersenyum ya. Memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar dan menyebutkan bahwa Jibril udah turun. Bagaimana Allah turunkan pasukan dari para malaikat jemaah untuk membantu umat Islam, tapi perlu berjuang dan berkorban. Artinya dari awal kita membaca kisah ini nggak santai umat Islam. Kalau kita santai aja mengatakan, "Aduh, menang sudah umat Islam." Enggak, mereka berjuang. Taib. Dilanjutkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 9 yang berbunyi, "Istastagisuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allah mengatakan ittastaghitsuna rabbakum. Kalian ketika kalian istighatsah. Yani memohon kepada Allah pertolongan dalam kondisi sulit. Jadi istighatsah itu memohon pertolongan, memohon bantuan dalam kondisi yang sulit. Itu disebut istighatsah. Dan Allah kabulkan. Fastajaba lakum. Kemudian Allah kabulkan buat kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah bantu dengan diturunkannya malaikat dengan jumlah 1000 yang berturut-turut. Masya Allah jemaah. Setan hadir ketika perang Badar. Ketika melihat para malaikat, dia akan lari terpelintir. Tabarakallahu fik, mungkin kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang tentang perang Badar ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke moderator. Tafadhol. Pak Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu dan materinya. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami semua untuk sehingga dapat memahami ilmu-ilmu tersebut. Kepada para peserta yang sudah bergabung di Zoom dan akan menyampaikan pertanyaan, pertanyaan dapat disampaikan melalui room chat. Insya Allah akan kami bacakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Pertanyaan pertama. Ustaz, izin bertanya, ana mendengar beberapa kali di YouTube tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa ketika perang berlangsung Rasulullah sujud dan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Dan beberapa kali Ali bolak-balik selama perang berlangsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud dan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Ana agak bingung karena berarti Rasulullah tidak mengikuti perang tersebut dan hadis tersebut dipakai sebagai dalil bahwa ketika sujud banyak mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Ana agak ragu dengan hadis ini. Apakah hadis tersebut sahih Ustaz? Masyaallah barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, ana enggak pernah membaca hadis tersebut. Tapi yang jelas baru saja kita membaca bahwa yang dilakukan Nabi SAW di arisnya itu adalah beliau angkat tangan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai selendangnya jatuh. Dan di antara yang Nabi baca adalah tadi yang Allahumma intuhlak hadhil isabah min ahli iman, kalau dimusnahkan, kalau kalah nih engkau enggak akan disembah lagi di muka bumi. Adapun berkaitan dengan ya hayyu ya qayyum, malam harinya memang Rasulullah SAW sholat. Tadi Ali menyebutkan bahwasanya ketika malam Jumat itu tidak ada satupun di antara para sahabat kecuali mereka ngantuk dan mereka tertidur kecuali Rasulullah SAW. Jadi Ali melihat Rasulullah SAW nggak tidur. Beliau sholat sampai subuh, tapi belum terjadi peperangan itu. Itu masih di malam harinya, karena peperangannya terjadi di pagi hari Jumat tadi. Kemudian kalau bicara ketika sujud, boleh kita ketika sujud dalam sholat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan wa idza sajadtum fa aktsiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, perbanyak doa ketika sujud. Boleh jadi dengan membaca ya hayyu ya qayyum, memanggil Allah dengan namanya, enggak ada masalah, tapi itu di dalam sholat. Adapun riwayat yang disebutkan tadi, wallahu a'lam, ana belum mendapatkannya. Mungkin nanti bisa ana cek kembali. Jazakumullah khair. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Semoga Pak Ustaz selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Afan, izin bertanya di luar tema kajian. Saya pernah mendengar kajian dan membaca hadis. Pertanyaannya, apakah seorang istri jika menikah lagi, maka pasangannya suami terakhirnya, atau boleh memilih yang paling soleh jika nanti masuk surga, atau jika istri berdoa minta dikumpulkan dengan kedua pasangannya, Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara istri yang ditinggal mati oleh suami, kemudian dia menikah kembali, dengan siapa kira-kira dia akan hidup kelak di surga? Memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia boleh memilih. Tapi pendapat yang lebih kuat, dia bersama suaminya yang terakhir. Itu kalau suaminya masuk surga tentunya. Dan kalau bicara lebih soleh mana, nanti ketika di surga, yang masuk surga itu hanya orang-orang soleh. Allah mengatakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada dalam kenikmatan. Sehingga ketika suamimu masuk surga, berarti dia orang soleh. Kalau dikatakan bolehkah dia bersama kedua suaminya, gak bisa. Karena perempuan itu gak bisa punya dua suami. Dan suami ketika masuk surga boleh. Bukan boleh, Allah akan berikan kepada istri-istri yang banyak. Ahibati fillah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah mengatakan fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa manusia, yang halal, yang boleh dapat. Dan apa yang enak dipandang dapat semuanya, dan kalian akan kekal selamanya di situ. Jadi selama permintaan istri ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, Allah akan berikan. Tapi kalau enggak boleh, seperti tadi, dia kepingin punya dua suami di surga, maka enggak bisa. Karena memang perempuan itu secara fitrah, secara akal, secara agama, dia hanya untuk satu laki-laki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Saya dan suami dulu masih jahil dalam ilmu agama. Dan dulu suami ketika marah sering mengancam saya dengan lafaz talak kinayah. Kami tidak mengerti hukum talak. Dan baru-baru ini saya belajar mengenai hukum talak. Ketika saya coba tanya ke suami, suami marah. Tapi suami bilang tidak pernah berniat cerai selama menikah. Ada beberapa lafaz yang saya ingat, Pak Ustadz. Walaupun tidak ingat pasti lafaz dan situasi kejadiannya. Dan saya ingin membahas dengan suami lafaz per lafaznya. Tapi malah seringkali jadi bertengkar dengan suami. Tapi suami sudah beberapa kali bilang kepada saya kalau suami tidak pernah berniat cerai selama menikah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Apakah perkataan suami cukup menjadi pegangan saya? Lalu apakah talak kinayah bisa tetap jatuh jika kami tidak tahu hukumnya? Jika ada lafaz kinayah yang suami ragu atau lupa lafaz persis ataupun niatnya, hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Saya takut saya dan suami berdosa. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Banyak di antara kita yang menikah tanpa punya ilmu tentang pernikahan. Yang dia tahu adalah bagaimana dia menyalurkan syahwatnya. Bagaimana dia mengumpulin istrinya. Sehingga ada banyak pernikahan yang tidak sehat. Dan mungkin juga ada pernikahan-pernikahan yang sebenarnya udah tidak sah. Siapa yang salah? Ya mereka yang menikah tanpa belajar. Seperti yang ditanyakan ini. Yang ditanyakan ini mewakili banyak orang sebenarnya. Orang-orang yang gak bertakwa kepada Allah, dengan mudah dia mengucapkan kata-kata cerai. Boleh jadi kata-kata itu kinayah, karena kita tahu sighatut talak itu ada yang kinayah, ada yang sharih. Dan dia ucapkan itu berulang kali, tapi tetap kumpul. Tetap serumah. Tapi bagaimana sekarang? Maka nasihat anda kepada yang ingin diridhoin Allah Azza wa Jalla. Ya, engkau perlu mengevaluasi. Ada perusahaan yang perlu dilanjutkan. Perusahaan, duduk para pemiliknya, ya apa ini? Oh kayaknya gak bisa dilanjutkan. Ya udah tutup, gak ada masalah. Maka perlu ada musyawarah suami istri. Kalau tadi sang istri mengatakan kinayah, berarti bukan sorry. Kalau kinayah ini butuh niat. Kinayah itu adalah ucapan yang multi tafsir. Yang boleh jadi cerai atau tidak. Keluar kau dari rumahku. Tinggalkan rumah ini umpamanya. Artinya ucapan itu boleh jadi cerai atau sekedar orang marah mengucapkan hal itu. Dia tidak ingin melihat istri. Kalau kinayah semua ucapannya adalah kinayah. Dan sang suami mengatakan tidak pernah punya niat menceraikan, selesai urusannya. Ada suami yang gak punya niat menceraikan istrinya. Memang gak punya dia. Dalam pikiran enggak, anak gak mau. Anak cuma marah sama istri anak. Tapi kalau kata-kata dia itu sorry. Kata-kata yang tegas. Yang hanya bermakna tolak, pisah. Maka gak perlu niat. Gak perlu niat ketika itu. Insya Allah usaha istri sudah matang. Kalau tadi istri juga lupa ya kata-katanya. Apakah semua kata-katanya adalah kinayah? Kalau semua kata-katanya kinayah, insya Allah selesai. Gak ada masalah. Karena suami sudah menegaskan dia tidak pernah punya niat menceraikan istrinya. Tapi kalau ada yang jelas, ini yang perlu dipertegas sama suami. Dan kalau masih 1-2 kali berarti aman. Kalau lebih dari itu kata-kata yang tegas ya, yang bermakna cerai, itu yang mungkin perlu musyawarah. Dan kalau memang istri sudah berusaha, ya insya Allah tugas dia sudah selesai. Apalagi sang suami menafikan niat dia. Kalau pertanyaannya apakah orang yang gak tahu dengan kinayah, ucapan kinayah dalam perceraian itu, jatuh cerainya. Ingat, kinayah ini butuh niat. Jadi kalau dia niat menceraikan, walaupun ucapannya tadi, keluar engkau, aku usir engkau, jangan ke rumahku lagi umpamanya, seperti itu, ini kinayah, maka dibutuhkan niat. Jadi kalau enggak niat berarti aman buat ibu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, apa hukumnya ketika kita kakak beradik mengabaikan salah satu adik yang mendiamkan ibu? Yang mendiamkan ibu kami karena dia kecewa ibu kami tidak jadi membeli rumah untuk adik tempati dengan anak istrinya. Bahkan ketika hari raya kemarin dia sama sekali tidak menelpon ibu. Sekarang anaknya sakit dan kami pura-pura tidak tahu, hanya mendoakan saja. Apa yang sebaiknya kami lakukan Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik ya. Semoga Allah memperbaiki hati yang sedang bertikai, merukunkan keluarga yang sedang bertengkar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Yang pertama, dalam pertanyaan ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, kakak yang mendiamkan adiknya. Karena adik mendiamkan ibunya. Sakit hati sama ibunya. Sejatinya tidak boleh tidak bertegur sapa itu lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW mengatakan la yahjurul muslim akhahu fauqa thalath. Enggak boleh kita memboikot saudara kita, enggak mau salam sama dia lebih dari 3 hari, enggak boleh. Yang boleh cuma 3 hari. Tapi kalau urusannya karena agama, maka dilihat maslahat dan mafsadahnya. Ini namanya hajar. Kalau masalahnya agama dan kita melihat, kalau kita diamkan nih orang, insya Allah dia berubah jadi baik. Maka gak apa-apa kita diamkan dia. Kita tunggu berapa? Sepekan, 2 pekan, 3 sebulan, 3 bulan gak ada masalah. Kalau memang tujuannya tadi memperbaiki dia. Bukan karena urusan dunia ya, bukan karena urusan sakit hati, tapi karena urusannya agama nih, orang udah gak benar nih kayak gini nih. Harus diperbaikin. Tentunya cara memperbaiki dengan memberikan nasihat. Ketika dia gak mau ya sudah, mungkin kita hajar aja dia. Itu gak ada masalah. Baik, jadi kalau tadi dikatakan untuk memperbaiki adiknya dengan mendiamkan dia, gak ada masalah. Kalau memang dilihat insya Allah cara ini manjur. Tapi kalau cara itu gak manjur, lebih baik dirubah. Makanya ada pengobatan alternatif. Jadi lihat cara apa yang mungkin bisa memperbaiki adik. Kemudian perlu dicari tahu. Kalau tadi ibu berjanji hendak membelikan rumah buat si adik ini. Pertama, apakah memang ibu telah membelikan rumah buat kakak-kakaknya? Karena hibah jamaah itu harus adil. Kalau memang ternyata ibu sudah membelikan buat kakaknya, adik gak dibelikan, ini menjadi salah satu penyebab kedurhakaan anak. Jadi orang tua jangan sampai menjadi pembuka pintu keburukan. Ketika Nu'man datang kepada Nabi SAW dengan anaknya Bashir, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mau berikan kepada Bashir ini budak, mau kasih hadiah, hibah. Ibunya gak mau. Ibunya mengatakan, kalau engkau mau kasih sama salah satu anakmu nih, aku minta Nabi SAW jadi saksi. Maka berangkatlah kepada Nabi SAW. Dia ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kau kasih? Kata dia, maka Nabi SAW, bukankah engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Iya. Maka jangan kau lakukan ini. Aku tidak mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Tapi kalau ternyata enggak, ibunya tidak memberi dua kakaknya. Dia berjanji karena dia tahu enggak boleh umpamanya, maka kemudian dia urungkan. Enggak ada masalah sebenarnya, ibu tidak melakukan kesalahan kalau memang tadi dia membatalkan janjinya karena memang ditakutkan dia melakukan kezaliman kepada kedua kakaknya. Tapi ana rasa sang kakak coba lihat, mungkin adiknya bisa diperbaiki. Tidak harus dengan cara mendiamkan. Sekarang nih, kondisi anaknya sakit, kakak ini datang, semoga hatinya terbuka. Ada kondisi-kondisi orang itu jadi lembut hatinya ketika Allah berikan ujian. Dan mungkin ujian ini juga untuk mengembalikan adik kepada jalan yang benar. Dan minta sama ibu supaya didoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah diperbolehkan berdoa ketika sholat saat sesudah membaca tahiyat akhir atau ketika mau salam? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Gimana ketika? Berdoa ketika dalam sholat sesudah membaca tahiyat akhir sebelum salam dan ketika mau salam. Jadi antara tahiyat akhir sebelum salam. Naam. Siap. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Salat itu artinya doa sebenarnya. Sehingga ketika seorang muslim salat, dia sedang berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, meminta keridhaan Allah, meminta supaya diselamatkan dari api neraka. Dan di dalam rangkaian salat ini ada waktu-waktu yang memang dianjurkan berdoa. Seperti ketika kita duduk di antara dua sujud, kita tuh berdoa. Rabbil firli warhamni, itu doa. Ketika sujud, memang yang diajarkan Nabi SAW itu adalah pujian umpamanya. Salah satunya pujian Subhana Rabbiyal A'la. Tapi ada yang juga doa. Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Di waktu-waktu yang diperbolehkan berdoa, perbanyak doa. Salah satunya ketika sujud dan ketika tasyahud sebelum salam. Jadi memang di akhir sholat sebelum Nabi SAW mengucapkan salam, Nabi mengajarkan doa dan Nabi berdoa pada waktu itu. Ini termasuk waktu yang mustajab. Faliyata khayyar, kata Nabi SAW, hendaklah dia memilih doa yang baik-baik ketika sebelum salam itu. Jadi setelah kita baca at-tahiyat, tasyahud, kemudian kita salawat buat Nabi SAW, setelah itu tuh, ini waktu berdoa banget. Kenapa waktu berdoa banget? Karena di antara adab berdoa itu yang pertama, memuji Allah Azza wa Jal. Di situ kita memuji at-tahiyat, at-tayyibat, itu pujian buat Allah Azza wa Jal. Kemudian kita salam dan salawat buat Nabi SAW. Kemudian kita bertasyahud, mengikrarkan kesaksian kita, setelah itu berdoa. Jadi ini benar-benar momentum atau waktu yang sangat mustajab. Maka hendaklah kita memperbanyak doa dan memilih doa-doa yang baik. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan ilmunya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar Pak Ustaz kalau kita belum bersuami dan meninggal dan bila masuk surga akan dinikahkan di surga? Masya Allah. Ahibati fillah. Ya, kita melihat tidak semuanya ada jodohnya di dunia ini. Ada wanita-wanita yang meninggal sampai tua, yang hidup sampai tua meninggal dunia tanpa suami. Dan juga ada laki-laki yang meninggal dunia belum beristri. Bagaimana tatkala mereka masuk surga? Apakah mereka akan dinikahkan? Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fil jannati a'zab. Di surga itu enggak ada yang jomblo, enggak ada. Semuanya akan punya pasangan. Karena itu salah satu kenikmatan dan kelezatan yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Maka bagi yang mungkin menunggu pasangannya kemudian tak kunjung tiba, ya, hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, ya, puasa sunnah, sehingga dengan itu dia terjaga kehormatan, terhindar dari perbuatan zina, dan ketika Allah memasukkan dia ke surga, Allah akan memberikan kepadanya pasangan yang sangat dia inginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mohon penjelasan dan petunjuknya bagaimana sikap saya sebagai kakak. Adik saya masih bertahan dalam pekerjaannya di bank konvensional. Padahal adik saya telah mengaji di ustadz dekat rumahnya. Apakah ada sedikit kebaikan dalam riba, Pak Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara riba, adakah kebaikan di riba? Allah Azza wa Jal tidaklah melarang sesuatu kecuali ada mudaratnya yang lebih besar daripada kebaikan. Ketika Allah mengharamkan khamr, minuman keras. Awal-awal minuman keras itu masih boleh gitu. Riba juga masih dilakukan sebelum diharamkan. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan di dua amalan ini ada dosa yang besar dan ada manfaat buat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi semua yang diharamkan itu pasti berbahaya. Kalaupun orang berpandang ada sisi positif, ingat negatifnya lebih banyak yang menyebabkan itu terlarang. Kemudian ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Dalam setiap umat itu ada cobaan spesial buat mereka. Dan cobaan buat umatku itu adalah harta. Yang menyebabkan orang bertahan dalam pekerjaan yang haram karena cinta kepada harta. Jadi mungkin perlu dikasih pencerahan. Atau ada fatwa-fatwa dari sebagian ulama yang dianggap benar, yang mengatakan gak apa-apa riba itu kan sedikit. Kalau bank konvensional itu sedikit. Yang gak boleh itu yang banyak. Padahal Allah Azza wa Jalla jelas-jelas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ana rasa yang perlu dilakukan adalah menguatkan keimanan adik tadi. kekhawatiran dengan masa depan. Dia berpikir kalau anak keluar, nanti anak kerja di mana, anak makan di mana, bagaimana kehidupan anak, sedangkan anak baru merintis, anak dapat kerjaan yang nyaman. Maka mungkin yang perlu dilakukan adalah menguatkan keimanannya, kemudian menyampaikan bahwasanya engkau walaupun banyak riba itu, walaupun banyak hasilnya, akan habis. Jadi bagaimanapun jamaah, yang ada kehancuran nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusinya Pak Ustaz, saya mempunyai suami hanya sudah pisah 1 tahun, dan saat kumpul ada pertengkaran di antara kami tentang mendirikan sholat. Suami tidak mau sholat, dan selalu saya ingatkan, dan saya selalu mengingatkan. Saya sudah tidak kuat dan saya pulang ke rumah orang tua. Saya minta bercerai tapi suami tidak mau. Apakah saya salah untuk menggugatnya Pak Ustadz? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kapan Anda dapat pertanyaannya? Ada seorang laki-laki yang gak sholat, yang KDRT sama istrinya. Akhirnya istrinya gugat cerai. Suami ngomong, kalau engkau gugat cerai, aku akan bunuh diri. Dan subhanallah jamaah, sang istri gugat cerai, sang laki bunuh diri. Apakah sang perempuan salah? Enggak salah. Jadi diperbolehkan wanita gugat cerai kalau ada alasan yang sesuai dengan syariat. Suami yang tidak mau sholat, boleh perempuan gugat cerai? Boleh. Hanya saja sebelum terjadi gugat cerai, nasihat anak itu perlu ada dialog, perlu ada majelis, mediasi. Sampaikan apa sih tuntutan istri ini, sehingga sang laki ini tahu bahwasanya yang dilakukan istrinya gak salah, dia yang salah. Tapi kadang-kadang ada sebagai seorang suami yang merasa enggak, yang gugat cerai salah, gak cium bau surga dia. Maka yang dilakukan istri insya Allah benar, tapi tolong kalau sekarang dikatakan 1 tahun ya, suami tidak mau menceraikan istri di rumah orang tuanya, ini kondisi yang tidak baik. Maka tolong diselesaikan. Nasihat anak, kirim kerabat dari keluarganya. Engkau tadi kalau memang keluar dalam kondisi memang masalah di rumah, seharusnya engkau tidak keluar sampai masalahnya selesai. Maksudnya masalahnya selesai, ya udah engkau gugat cerai, panggil orang tuamu kalau memang harus ke pengadilan-pengadilan. Nanti dilihat suami, kalau ternyata suami mau berubah, ahlan wa sahlan, kau bisa cabut gugatan cerai. Tapi kalau suami enggak mau berubah, lanjutkan gugatan cerai tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Jazakallahu khairan. Ya, baik Pak Ustaz. Pertanyaannya terkait hibah, apakah diperbolehkan seorang tanpa anak memberikan hibah rumah kepada keponakan tertentunya saja dari salah satu kakaknya? Sedangkan keponakan lain ada 5 saudara-saudari yang tidak ada perhatian atau hadiah sama sekali. Hal ini membuat kecemburuan Ustadz. Bagaimana seharusnya menghadapi hal tersebut? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Orang tua wajib adil memberikan hibah orang tua kepada anak. Tapi selain orang tua, memberikan kepada orang lain bebas. Dia mau kasih kawannya, jangan keponakannya, dia mau kasih kawannya 1M. Enggak ada yang bisa menghalangi dia. Dia mau kasih keponakan rumah yang lain enggak dikasih, orang uang-uangnya dia. Dan dia tidak ada tuntutan untuk berbuat adil kepada keponakannya, enggak ada. Dia silaturahim sama keponakannya enggak apa-apa. Dia berbagi sama mereka enggak ada masalah. Jadi kecemburuan mereka enggak sehat. Karena memang orang ini mau ngasih terserah. Hanya saja jamaah, ketika orang mau ngasih, kadangkala dia gak harus terang-terangan untuk menyelamatkan, supaya itu keponakan gak ribut sama saudara-saudaranya. Kalau bicara boleh, ingat boleh. maka mungkin bisa memberi dengan cara sembunyi-sembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian berusahalah menyelesaikan urusan kalian itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan menutupi. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Orang yang dapat nikmat itu banyak yang cemburu, bukan cemburu, banyak yang hasud, banyak yang iri. Maka tadi mungkin sang bibi enggak dosa sang bibi memberikan keponakannya hibah, asalkan dia dalam kondisi sehat, dia tidak hendak membahayakan ahli warisnya, enggak. Jadi ini pemberian hibah yang diperbolehkan. Jadi enggak ada masalah insyaallah. Hanya saja kalau bisa sembunyi-sembunyi itu akan lebih baik, menghindari keributan di antara mereka. Dan kalau sudah terjadi ya mungkin perlu minta maaf, kalau mungkin sampaikan kepada keponakan yang lainnya, insyaallah doakan bibi punya rezeki, insyaallah bibi bisa berbahagia sama mereka. Tapi intinya enggak harus adil ketika memberi orang lain. Yang harus adil itu ketika berbagi kepada anak-anak sendiri. Hadza wallahu a'lam bisawab. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator, jazakillah khairan.